Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan bagi kita semua untuk bisa hadir dan datang di sini mengikuti kajian ilmiah yang biasa kita lakukan, yang mana kita membahas pada kitab Aqidatul Tauhid. Sekarang kita sampai pada pembahasan tentang bab yang ke-6, pembahasan tentang bid'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan definisi dari bid'ah, baik secara bahasa ataupun secara tinjauan syariat, apa yang dimaksud dengan bid'ah dalam syariat. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan bagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Shalih Al-Fauzan, begitu juga Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum, dan juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin telah menyebutkan beberapa dari bahaya perbuatan bid'ah, mahadir, bahaya-bahaya yang terjadi akibat perbuatan bid'ah. Sungguh bahaya-bahaya yang sangat besar. Barakallahu fikum. Dan yang paling besar dari bahaya tersebut adalah mukhalafatu hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada perkataan muallif Al-Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wabtida'un fid-din. Jenis kedua dari bid'ah adalah bid'ah dalam perkara agama. Wa hadza muharramun, dan ini diharamkan secara mutlak. Tidak ada perincian. Muharramun, diharamkan. Tidak ada perincian di sana ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, atau barakallahu fikum bid'ah yang diharamkan dan bid'ah yang diperbolehkan. Tidak ada rincian demikian. Semua barakallahu fikum, semuanya diharamkan dan masuk dalam kategori sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu berada di dalam annar. Lianna al-asla fihi at-tauqif. Naam. Dikarenakan hukum asal dalam agama ini adalah at-tauqif. Kita tawakuf. Kita bertahan. Bertahan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya adalah at-tauqif. Kita hanya bergerak kecuali di sana ada contoh, ada perintah dan ada anjuran di dalam agama ini, baik di dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ini hukum asalnya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami, maksudnya dalam syariat kami, hadza ma laysa minhu, syariat kami ini, hadza ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama tersebut, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Dalam sebuah riwayat, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada perintah dari kami, maka itu adalah tertolak. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh para ulama, hadal hadis, baik itu man ahdasa, begitu juga hadis setelahnya, man amila amalan, adalah nisfuddin, separuh dari agama ini. Makna yang terkandung di dalam hadis ini adalah separuh dari agama ini. Kenapa demikian? Ada penjelasannya. Karena agama ini li anna din imma zahira au batina. Amalan di dalam agama ini penilaiannya ada dua, secara zahir dan secara batin. Adapun secara batin, barakallahu fikum, itu diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan itu barakallahu fikum tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah seseorang itu mendapatkan balasan sesuai dengan dari apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Kemudian ini secara batin. Kemudian yang kedua secara zahir, sisi penilaiannya adalah dari hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam syariat kami ini yang mana itu bukan bagian dari syariat tersebut, maka amalan tersebut akan tertolak. Naam. Dan sudah kita sebutkan dan kita jelaskan, kita umat Islam dan terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu mencari petunjuk. Mereka itu mencari tuntunan, mencari ilmu, kemudian setelah itu beramal. Mereka istadalla, mencari dalil, kemudian beramal. Karena ilmu itu qablal qawli wal amal. Karena ilmu itu harus didahulukan sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, para hizbiyin, al-mubtadi'ah, barakallahu fikum, dan juga firq ad-dhalah. Mereka sering dan banyak mereka berbuat, beramal, berucap, kemudian setelah itu mencari dalil. Mencari dalil, bukan mencari al-haq, akan tetapi mencari pembenaran. Ini tidak benar dan tidak, barakallahu fikum, tidak direstui di dalam syariat ini. Mereka mencari dalil, bukan mencari al-haq, akan tetapi mencari pembenaran, wal'iyadu billah. Maka dalam hal ini, barakallahu fikum, mereka lebih mengedepankan hawa nafsu ketimbang al-haq yang barakallahu fikum dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya adalah anwa'ul bid'ah. Pembagian-pembagian bid'ah. Al-bid'atu fid dini naw'ani. Bid'ah dalam agama ini ada dua macam. Ada dua jenis. An-naw'ul awwal. Jenis yang pertama, bid'ah qauliyah i'tiqadiyah. Bid'atun qauliyatun i'tiqadiyatun. Bid'ah secara ucapan dan keyakinan. Kama qalatil jahmiyah wal mu'tazilah wal rafidah. Seperti keyakinan-keyakinan orang-orang jahmiyah. Keyakinan orang-orang jahmiyah. Barakallahu fikum. Yang banyak sekali menafikan sifat-sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai nam dikatakan oleh para ulama, al-jahmiyah ya'budul adam. Pada hakikatnya jahmiyah itu beribadah kepada al-adam, kepada sosok yang tidak ada. Nah, karena mereka menafikan semua sifat-sifat Allah. Lalu Allah itu apa? Nah, awal mula sesatnya atau terjatuhnya pendiri mereka Jahm bin Safwan di dalam kesesatan. Naam, barakallahu fikum, ada orang yang bertanya kepadanya, ya Jahm, sif lana rabbak. Wahai Jahm, sebutkan sifat-sifat Rabb kamu, sebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia terdiam dan tidak bisa menjawab. Fadakhala baitahu, kemudian dia masuk ke rumahnya. Famakatha arba'ina laylatan, dan dia berdiam di dalam kamarnya selama 40 hari enggak keluar. La ya'budu syai'an, dan tidak beribadah kepada siapapun. Nah, kemudian setelah dia keluar, barakallahu fikum, dia mengeluarkan ucapan atau keyakinan akidah Jahmiyah yang mana dia menafikan sifat, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah As-Sami', dia mengatakan bahwa Allah itu Sami', naam, akan tetapi bila sama' tanpa pendengaran. Naam. Allahu Basir, Allah itu basir, tapi bila basar. Barakallahu fikum. Naam. Ini Jahm. Kama qalatil Jahmiyah wal Mu'tazilah, ataupun keyakinan-keyakinan Al-Mu'tazilah. Naam. War-Rafidah, begitu juga keyakinan Ar-Rafidah yang sesat. Barakallahu fikum, dan bahkan mengkafirkan. Wasairil firqid dalati wa'tiqadatihim, dan seluruh firqah-firqah sesat dan akidah-akidah mereka. Naam. Ini contoh bid'ah secara ucapan dan keyakinan. Bid'ah secara ucapan dan keyakinan. Naam. Tidak seperti yang dikatakan oleh ar-rajul, oleh orang itu yang mengatakan bahwa seseorang itu hanya bisa dikatakan sebagai mubtadi' apabila dia terjatuh di dalam bid'ah qauli i'tiqadiyah. La. Tidak ada para ulama membagi demikian, bahkan secara terang-terangan. Naam. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, bahwa setiap pelaku bid'ah, naam, maka bisa dikatakan sebagai mubtadi'. Naam, baik itu bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah ataupun amaliyah. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, bid'atun fil ibadat kata'budi lillahi bi'ibadatin lam yashra'ha wa hiya aqsam. Jenis yang kedua adalah bid'ah dalam perkara ibadah, dalam perkara amaliyah. Naam. Seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bid'ah secara amaliyah, secara barakallahu fikum, bid'ah dalam perkara amaliyah-amaliyah ibadah. Naam. Seperti orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis yang kedua ini terbagi beberapa macam. Jenis yang kedua ini bid'ah secara amaliyah atau ibadah, barakallahu fikum, terbagi beberapa macam. Yang pertama, al-qismul awwal, pembagian yang pertama atau macam yang pertama. Ma yakunu fi aslil ibadah, yaitu bid'ah yang diperbuat pada dasar ibadahnya, pada landasan ibadahnya. Maksudnya bagaimana? Disebutkan contohnya di sini, bi an yuhditha ibadatan laisa laha aslun fi syar'i. Seperti seseorang yang mengada-ngada ibadah. Mengada-ngada ibadah yang mana tidak ada dasarnya di dalam syariat. Enggak ada dasarnya di dalam syariat. Barakallahu fikum. Kan yuhditha salatan ghairu masyru'atin aw siyaman ghairu masyru'in aslan. Seperti orang yang mengada-ngada melakukan ibadah salat yang tidak disyariatkan, atau berpuasa yang tidak disyariatkan, naam, secara hukum asalnya. Dia menambah waktu sholat menjadi 6. Dia menambah waktu sholat pada waktu tertentu yang tidak pernah dicontohkan dan diamalkan oleh Nabi SAW. Barakallahu fikum. Maka ini adalah merupakan bid'ah secara amaliyah, pada dasar ibadahnya tidak ada. Nah. Atau dia melakukan puasa. Barakallahu fikum. Dia melakukan puasa pada hari tertentu yang mana pada dasarnya tidak ada syariat di dalam agama ini untuk berpuasa pada hari tersebut. Nah, barakallahu fikum. Seperti nam yang dilakukan oleh orang-orang di dalam barakallahu fikum nam pada nisfu Sya'ban, puasa pada pertengahan Sya'ban dan yang lainnya. Nam au a'yadan ghaira masyru'atin ka ayadil mawalidi wa ghairiha, atau dia mengada-ngada membuat-buat hari-hari peringatan yang tidak disyariatkan seperti hari-hari peringatan mawalid, maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang selainnya. Pada dasar ibadahnya itu tidak ada tuntunannya, tidak ada pegangannya di dalam syariat ini. Al-qismus tsani, macam yang kedua. Ma yakunu minaziyadati fil ibadatil masyru'ah. Ini asal ibadahnya ada. Asal ibadahnya ada tuntunannya. Akan tetapi dia menambahi. Nah, ada tambahan di dalam ibadah yang disyariatkan tersebut. Dia menambahi suatu gerakan atau bacaan atau yang lainnya, barakallahu fikum, di dalam sebuah ibadah yang disyariatkan. Kama lau zada rakatan khamisatan fi salatiz zuhri. Seperti orang yang menambahi satu rakaat pada salat zuhur menjadi 5 rakaat. Awil asr, atau pada salat asar contohnya. Nah, ini barakallahu fikum tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia menambahi hari atau menambahi barakallahu fikum gerakan seperti yang dilakukan oleh orang seperti yang dicontohkan di sini, barakallahu fikum, dia menambahi satu rakaat pada salat asar, salat zuhur dan salat isya. Nah, asal ibadahnya ada, syariatnya. Salat zuhur kita yakini itu merupakan syariat yang diwajibkan. Akan tetapi apabila terjadi penambahan, maka ini adalah bid'ah, tambahan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qismus tsalits, macam yang ketiga. Ma yakunu fi sifati ada'il ibadatil masyru'ati bi an yu'addiyaha ala sifatin ghairi masyru'atin. Barakallahu fikum. Yang ketiga ini adalah bid'ah terjadi pada tata cara melaksanakan ibadah tertentu. Nah, terjadi pada tata cara melaksanakan ibadah. Nah, yang disyariatkan. Ibadah tersebut ada syariatnya dan disyariatkan. Barakallahu fikum. Tapi kalau diamalkan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjatuh di dalam perbuatan bid'ah. Dia mengamalkan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, akan tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Barakallahu fikum. Nah, dengan cara yang berbeda. Nah, maka yang seperti ini, Bacaannya sama. Nam hanya saja, barakallahu fikum, tata cara pelaksanaannya berbeda. Maka yang seperti ini, barakallahu fikum, tidak dibenarkan. Kita dituntut nam untuk mengamalkan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik nam jumlahnya, baik itu jumlahnya ataupun tata caranya harus sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula waktu dan tempatnya juga harus sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika ka'ada'il adzkaril masru'ah bi aswatin jama'iyyah muttaribah. Naam. Wadzalika, yang demikian itu seperti pelaksanaan zikir setelah sholat itu disyariatkan, akan tetapi tidak dibenarkan dengan suara yang berjamaah, apalagi dengan suara yang keras. Nah, pelaksanaan zikir-zikir yang disyariatkan dengan tata cara berjamaah, barakallahu fikum, dengan mengangkat suara, barakallahu fikum, ini tidak dibenarkan dan tidak disyariatkan. Wa katasdidi ala nafsi fil ibadati ila haddin yakhruju an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula seperti orang-orang yang memberat-beratkan terhadap dirinya sendiri dalam pelaksanaan ibadah tertentu sampai pada batasan keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai pada batasan keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti salat sunnah qabliyah ba'diyah, itu dianjurkan untuk diamalkan secara khafifah. Nah, secara ringan. Ini sunnah Rasul. Bahkan pada salat sunnah qabliyah subuh, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha na'am mengatakan, fala adri hal qara'a bil Fatihah aw lam yaqra'ha aw kama qalat radhiyallahu anha. Saya tidak tahu apakah Nabi itu membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, maksudnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah nafilah tersebut dengan rakaat yang ringan. Maka apabila seseorang melakukan dengan memanjangkan bacaan sampai sangat panjang, nah, maka dengan tujuan apa? Dia ingin mendapatkan fadilah, keutamaan yang sangat besar, barakallahu fikum, akan tetapi keluar dari batasan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar dari sunnah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan dia terjatuh di dalam perbuatan bid'ah. Nah, barakallahu fikum, mengikuti sunnah Rasul adalah sebuah keharusan, adalah fadilah. Nah, adalah fadilah. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para salafun salih, al-iktisad fi sunnah khairun minal istihad fil bid'ah. Bersederhana dengan sunnah, maksudnya mengamalkan sesuai dengan sunnah, walaupun ringkas singkat, tapi sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih utama daripada dia beristihad bersungguh-sungguh dan memberatkan diri, akan tetapi itu keluar dari batasan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nam al-qismur rabi', bagian yang keempat. Ma yakunu bi taksisi waqtin lil ibadatil masyru'ah lam yukhassishu syar'u ka taksisi yaumin nisfi min sya'ban wa lailatihi bi siyamin wa qiyamin. Barakallahu fikum. Ma yakunu amalan bid'ah yang terkait dengan waktu, yaitu dia mengkhususkan waktu untuk ibadah tertentu yang pada dasarnya ibadah tersebut disyariatkan, akan tetapi terjadi pengkhususan waktu. Nah, dan dia menganggap bahwa waktu tersebut merupakan waktu fadilah, waktu yang padanya terkandung keutamaan. Nah, barakallahu fikum, seperti nam mengkhususkan pertengahan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban dan pertengahan hari Sya'ban dan malamnya, barakallahu fikum, dengan mengkhususkan untuk mengamalkan puasa dan qiyamul lail, menegakkan salat qiyamul lail pada pertengahan Sya'ban dan berpuasa pada siang harinya. Nah, pada malam harinya dia menegakkan qiyamul lail dan pada siang harinya dia berpuasa. Nah, tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Entah dari mana tuntunan tersebut, barakallahu fikum, mereka mengkhususkan bahwa pada pertengahan Sya'ban terdapat keutamaan yang sangat besar. Dan di sana mereka, barakallahu fikum, membawa hadits-hadits yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini terjadi pengkhususan waktu. Salat qiyamul lail syariatkan, setiap malam disyariatkan qiyamul lail. Nah, tidak masalah kapan saja, di mana saja dia pada hari apa saja dia melaksanakan qiyamul lail, barakallahu fikum, disyariatkan tahajud itu, disyariatkan setiap malam, barakallahu fikum. Akan tetapi apabila terjadi pengkhususan, nah, pada waktu tertentu, hari tertentu, yang mana dia tidak melaksanakan qiyamul lail pada hari-hari yang lain, dan khusus setiap tahunnya dia melaksanakan pada nisfu Sya'ban, ditambah lagi dengan adanya keyakinan-keyakinan tertentu, barakallahu fikum, maka dia telah terjatuh di dalam perbuatan bid'ah terkait dengan waktu. Salat, siam, puasa ada hukum dasarnya di dalam agama, di dalam syariat ini. Akan tetapi barakallahu fikum, apabila terjadi pengkhususan waktu, maka yang seperti ini tidak dibenarkan. Fa inna aslas siyami wal qiyami masyru'. Asal, hukum asal puasa dan qiyamul lail itu disyariatkan. Walakin takhsisuhu biwaqtin minal awqat yahtaju ila dalil. Akan tetapi pengkhususannya dengan waktu, dari waktu-waktu tertentu itu butuh dalil. Seperti kita mengkhususkan qiyamul lail secara berjamaah pada bulan Ramadan. Nah, kita mengkhususkan qiyamul lail secara berjamaah pada bulan Ramadan, barakallahu fikum, yang mana kita tidak pernah melakukan salat qiyamul lail secara berjamaah di luar bulan Ramadan, dan kita mengkhususkan pada bulan Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail secara berjamaah. Nah, kita mengkhususkan waktu. Dalam hal ini ada syariatnya dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Apabila pengkhususan ini ada dalilnya, maka itu tidak mengapa, dan ini merupakan ibadah yang harus untuk kita hidupkan dan kita jaga. Nah, inilah empat barakallahu fikum pembagian-pembagian bid'ah secara amaliyah atau bid'ah secara al-ibadat, amalan-amalan ibadah. Pembahasan berikutnya adalah hukmul bid'ah fid-din bi jami'i anwa'iha. Hukum perbuatan bid'ah dalam agama ini dengan seluruh jenis-jenisnya. Qala kullu bid'atin fid-dini fahiya muharramatun wa dalalatun. Setiap bid'ah dalam agama ini hukumnya diharamkan dan sesat. Semuanya diharamkan dan disesatkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla bid'atin dalalah. Dan hati-hatilah kalian dari hal-hal baru dalam agama ini. Karena setiap perkara-perkara baru dalam agama ini merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap hal-hal baru atau setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam syariat kami ini yang bukan bagian darinya, maka amalan tersebut tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Nah, ini dalil yang diantara dalil yang menyebutkan bahwa perkara bid'ah itu sesat dan diharamkan. Bahwasanya hal-hal baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, itu merupakan bid'ah yang hukumnya haram dan sesat di dalam agama ini. Fadallal haditsani ala anna kulla muhdatsin fid-dini fa huwa bid'ah. Dua hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya setiap hal-hal baru dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para sahabatnya merupakan perbuatan bid'ah. Nah, wa kullu bid'atin dalalatin mardudatin, dan setiap bid'ah itu sesat tertolak Wa ma'na dhalika annal bid'a fil ibadati wal i'tiqadati muharramatun. Maksudnya adalah, makna dari penjelasan yang disebutkan tadi, bahwa semua jenis bid'ah, baik itu dalam perkara ibadah, amalia ibadah, ataupun qauliyah i'tiqadiyah, ucapan dan keyakinan, merupakan sesuatu yang diharamkan. Walakin, nah, tidak ada pengecualian di sini. Tidak ada pengecualian, semuanya diharamkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. 6. Ada orang-orang yang menafsirkan bahwa tidak semua, bahwa kullu itu maknanya mencakupi semuanya tanpa pengecualian, kemudian mereka membawakan qara'in-qara'in dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. 6. Yang intinya bahwa tujuannya ingin melegalkan perbuatan bid'ahnya. Nah, kita katakan bahwa makna kullu di sini mencakupi seluruh bid'ah dan tidak ada pengecualian, itu didukung dengan hadith-hadith yang lain. Didukung dengan hadith-hadith yang lain, di antaranya adalah man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Begitu juga hadith man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barakallahu fikum. Begitu pula lah yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, mereka dipaham seperti inilah yang dipahami oleh para sahabat. Sampai-sampai ketika ada orang-orang yang berzikir dengan memindah-mindahkan batu. Nah, memindah-mindahkan batu. Barakallahu fikum. Cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini bejana-bejana Rasul. Belum pecah. Pakaian-pakaian beliau juga belum lusuh. Mengapa terlalu cepat sekali engkau sesat, kalian ini sesat? Menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan, kata Abdullah bin Mas'ud, dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Maksudnya adalah, nam, ibadah itu tidak hanya dengan niat. Semua dengan niat yang baik itu akan membenarkan semua jenis ibadah lah. Barakallahu fikum. Butuh di sini tuntunan, butuh di sini ilmu, butuh di sini ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini naam kajiannya, karena barakallahu fikum ana berhalangan untuk melanjutkannya. Kemudian juga kita umumkan bahwa untuk kajian besok dan hari Rabu kita liburkan. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.